ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزاني وعزكم الله، إذا لم يكن كبالي كجيان كتاب dari membaca kitab الصيام dari kitab الوجيز في فتح السنة في الكتاب العزيز قري الشيخ عبد العزيز ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى. Setelah kita menyelesaikan pembahasan masalah yakni siyam tatawwu, puasa-puasa yang disunnahkan, diantaranya adalah puasa Syawal, puasa Arafah bagi orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji, puasa Asyura ataukah puasa sehari ataukah setelah Asyura, sebagaimana telah dijelaskan kemarin, ada beberapa cara untuk berpuasa Asyura. Boleh mengawali dengan tanggal 9, ini puasa Tasu'a, kemudian menyambung dengan Asyura. Ataukah boleh seseorang itu berpuasa Asyura kemudian berpuasa sehari setelah Asyura, tanggal 11-nya. Adapun berpuasa bersendirian pada bulan, pada tanggal 10 Muharram, maka bahkan sebagian ulama ada yang memakruhkan, karena ini termasuk diantara kebiasaannya orang-orang Yahudi. Hari Asyura adalah hari besarnya orang Yahudi, yang mana pada hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, dan sekaligus Allah tenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya pada hari Asyura tersebut. Sehingga orang Yahudi mengagungkan hari tersebut, mereka pun berpuasa pada hari tersebut. Sehingga kaum muslimin diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dalam hal ini. Maka berpuasa Asyura kemudian menyambung dengan sehari ataukah setelahnya. Kemudian juga di antara puasa yang disyariatkan adalah puasa yang disunnahkan, yaitu puasa, memperbanyak puasa pada bulan Muharram, karena ini termasuk di antara puasa yang paling afdal. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Kemudian juga memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, berpuasa hari Senin dan Kamis, berpuasa 3 hari setiap bulannya, ini tanggal 13, 14, 15. Kemudian juga puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ini juga termasuk diantara puasa yang disunnahkan. Dan yang terakhir kemarin kita sampaikan, ini berpuasa pada permulaan bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, sampai hari Arafah. Karena pada hari tersebut, ini amalan salih sangat disukai. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yani ayyamil ashr. Tidaklah ada hari-hari yang mana amalan saleh itu sangat dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini, yani 10 hari itu permulaan bulan Dzulhijjah. Maka Rasul memperbanyak puasa pada 10 hari permulaan tersebut. Sekarang kita lanjutkan di al-ayyamul manhiyu an siyamiha, yani hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Di antara hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yakni yang pertama, Yaumul Idain, berpuasa pada dua hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Idul Fitri maupun Idul Adha, ini hari yang dilarang untuk melakukan puasa. Adapun dalil yang menunjukkan yakni haramnya puasa pada dua hari raya tersebut adalah hadis dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar. قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يعني yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Aku pernah menyaksikan salat Id bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di dalam khutbahnya beliau mengatakan hadzani yaumani nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Dua hari ini adalah hari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa pada dua hari tersebut. Yang pertama, yaumu fitrikum min siyamikum. Hari berbukanya kalian dari puasa kalian, yakni Syawal maksudnya, tanggal 1 Syawal, Idul Fitri. Wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Dan hari yang lain yang dilarang untuk berpuasa, yakni hari yang mana kalian itu makan dari binatang sembelihan kalian, binatang kurban kalian. Ini Idul Adha. Ini hadis yang muttafaqun alaihi. Riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah serta yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Ini yang pertama, hari yang dilarang. Sudah dua ya, Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus. Kemudian di sini di poin yang kedua, yakni ayyamut tasyrik. Berpuasa pada hari-hari tasyrik. Tadi kan catatan kaki. Wa ayyamut tasyrik ay al-ayyamul lati ba'da yaumin nahri. Hari tasyrik itu adalah hari-hari yang datang setelah hari nahr. Yani hari Idul Adha. Dia katakan pula yaumun nahr. وقد اختلف في كونها يومين او ثلاثه. Dan di sana ada perbedaan pendapat. Apakah hari tasyrik itu dua hari ataukah tiga hari setelah Idul Adha, setelah Yaumun Nahar? Ini ada perbedaan. Ada yang menyatakan cuma dua hari, ada yang menyatakan tiga hari. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa sumiyat ayyamut tasyrik li'anna luhum al-adahi tashraqu fiha aitan syuruf syams. Dinamakan dengan hari tasyrik, hari-hari tersebut setelah yaumun nahar dikatakan dengan hari tasyrik. Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama kenapa dinamakan dengan hari tasyrik. Yang pertama, li'anna luhumal adahi tashraqu fiha aitan syuruf syams. Karena pada hari tersebut luhumul adahi, yakni daging-daging kurban ini tashruqu yani fiha yani aitan syuru tersebar. Ketika itu bersebaran, maksudnya berjejer di bawah terik matahari sedang dicacain. Ya, ini hari tasyrik. Dinamakan dengan hari tasyrik karena seperti itu. Ini salah satu alasan. Wa qila dan dikatakan pula kenapa dikatakan hari tasyrik? Li'annal hadya la yanharu hatta tashriqa as-shams. Alasan yang kedua ataukah pendapat yang lain? Dikatakan hari tasyrik karena al-hadiyah, yakni binatang sembelihan, tidak disembelih kecuali setelah yakni matahari itu syaraqa, yakni terbit, sudah mulai bersinar. Wa qila dan dikatakan pula kenapa dikatakan dengan hari tasyrik? Li'anna salatal 'id taqa'u 'inda syuruqis syams. Karena salat Id itu terjadi setelah syuruqis syams, setelah terbitnya matahari. Ada pula yang menyatakan dua qila dikatakan pula at-tasyrik at-takbir duburi kulli salatin. Dikatakan pula tasyrik itu adalah takbir karena pada hari tersebut disyariatkan untuk bertakbir di setiap kali selesai salat yang wajib. Ini sudah dalam kitab Al-Bari jilid yang keempat halaman yang ke-285. Ini sebab penamaan hari tasyrik ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Demikian pula ada perbedaan apakah dua hari ataukah tiga hari. Kita akan membaca hadis apakah dalil yang menunjukkan akan haramnya berpuasa pada hari tasyrik. Yang pertama adalah hadis dari Abi Murrah maula Abi Hani annahu dakhala ma'a Abdullah bin Amr ibn al-'As radhiyallahu ta'ala anhuma 'ala abihi Amr ibn al-'As faqaraba ilayhi mat'aman faqala kul. Faqala inni shaim. Faqala Amr. Amr di sini ya bahasanya. Kalau ada wawunya itu Amr, tapi kalau tidak ada wawunya Umar. Ya. Faqala Amr, maka Amr ibn al-'As radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan, "Kul. Makanlah." فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال ما لك؟ وهي أيام التشريق. Dari Abu Murrah, Maula Ummu Hani, bahwasanya beliau, yakni Abu Murrah, pernah masuk bersama Abdullah bin Amr, anaknya Amr bin As, menemui bapaknya ini Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian faqaraba ilaihi ma ta'aman. Amr ibn Al-As pun menyuguhkan, yakni mendekatkan kepada kedua orang tadi, Abu Murrah sama Abdullah anaknya, makanan. Disuguhkan makanan. Qal, maka Amr mengatakan, "Kul, makanlah." Qal, maka Abdullah bin Amr tadi mengatakan, "Inni sha'im." Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Faqala Amr, maka Amr pun mengatakan, bapaknya mengatakan, "Kul, makan." Fahadil ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana 'an siyamiha. Maka hari ini, hari-hari ini adalah hari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuka, maksudnya tidak berpuasa, dan melarang kita dari berpuasa. Ini hari-hari ini. Saya kita syekh maksudnya. Qala malaka? Hari apa itu? Wahia ayyamut tasyriq, yani hari-hari tasyriq. Ini hadis dari Imam Abu Daud serta yang lainnya rahimahullah ta'ala. Ini hadis yang pertama, dari yang pertama yang menunjukkan haramnya berpuasa pada hari tasyriq. Wan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala lam yurakhas fi ayyam at-tashriq ay yasunna illa liman lam yajid al-hadiya. Dari Aisyah dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, beliau berdua mengatakan tidak diberikan rukhsah, tidak diberikan keringanan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Illa liman lam yajid al-hadiya, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan al-hadiyu. Kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan binatang sembelihan bagi mereka yang sedang melakukan ibadah haji dengan tata cara haji tamattu ataukah haji qiran. Jadi haji itu ada tiga cara. Ada yang tamattu, ada yang qiran, kemudian ada yang satunya lain. Ada yang ifrad, ya, lupa ya. Saudara belum pernah haji. Ada tiga cara. Yang tidak ada padanya hadyu, tidak ada padanya yang nidam, maksudnya denda, maksudnya untuk menyembelih seekor binatang sembelihan adalah haji ifrad. Tapi kalau haji tamattu ataukah qiran, di sana ada padanya menyembelih binatang sembelihan. Kalau mereka orang-orang yang melakukan haji qiran ataukah haji tamattu, ketika tidak mendapatkan binatang sembelihan ataukah tidak memiliki uang untuk membeli binatang sembelihan, maka dia mengganti dengan puasa. Ya, mengganti dengan puasa. Ya. Dan boleh melakukan puasa pada hari tasyrik. Nah, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan juga Ibnu Umar, lam yurakhas fi ayyamit tasyrik ayya sunna illa liman lam yajidil hadiyah. Ya. Ini hadis yang saya bacakan tadi, riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ini hadis yang sudah diringkas ya. Ini tentang hari tasyrik ya. Asalnya itu terlarang kecuali bagi mereka orang yang melakukan haji tamattu atau haji qiran yang tidak mendapatkan ini binatang sembelihan, apakah tidak mendapatkan uang untuk bisa membeli binatang sembelihan, maka mengganti dengan puasa dan boleh melakukannya meskipun pada hari tasyrik, khusus bagi mereka. Ya, diberikan bagi mereka. Tapi selainnya tidak ada. Kemudian puasa yang terlarang yang ketiga ini yaumul jumu'ati mufaridan, berpuasa pada hari Jumat secara bersendirian. Secara bersendirian. Maksudnya mengkhususkan Jumat untuk berpuasa. Ini juga terlarang. Meskipun sebagian ulama ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh. Cuman minimalnya itu makruh. Dan makruh ini kalau para ulama itu lebih cenderungnya itu kepada yang haram. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan dilarangnya puasa pada hari Jumat secara bersendirian adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasum ahadukum yawmal jum'ati illa yawman qablahu aw ba'dahu. Rasulullah sallallahu aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat. Ini kan larangan ya, hukum asal larangan adalah haram. Cuman di sini Rasulullah memberikan keringanan. Illa yauman qablahu aw ba'dahu, kecuali apabila seseorang berpuasa sehari sebelumnya ataukah sehari setelahnya, boleh. Tapi kalau mengkhususkan secara bersendirian, maka di sana dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari Jumat. Kemudian yang keempat dari puasa yang dilarang, yakni yaum sabati munfaridan, berpuasa pada hari Sabtu secara bersendirian. Ini juga puasa yang terlarang. Bukan cuma hari Sabtu, tapi bukan cuma hari Jumat, tapi hari Sabtu secara bersendirian juga dilarang. Tapi kalau dua hari tersebut, Jumat dan juga Sabtu digandengan, maka boleh saja terhindar dari larangan tersebut. Adapun dalil yang menunjukkan terlarangnya puasa hari Sabtu secara bersendirian adalah hadis dari Abdullah bin Busr As-Sulami an ukhtihi As-Samma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "La tasumu yawma as-sabti illa fi maftiridu alaikum, illa fi maftiridu alaikum. Wa in lam yajid ahadukum illa liha'a illa liha'a 'anabatin aw 'awda shajaratin falyamdhu." Dari Abdullah bin Busr As-Sulami, dari saudarinya yakni As-Samma radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yawma as-sabti illa fi maftiridu 'alaikum." Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali apa yang diwajibkan kepada kalian. Kecuali puasa yang wajib. Wa illam yajid ahadukum illa liha'a 'anabah aw 'awda shajarah falyamdhu. Dan apabila salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali hanyalah kulit pohon anggur ataukah dahan pohon, ranting pohon, hendaklah dia mengunyahnya. Maksudnya untuk membatalkan puasanya. Makan, suruh makan. Meskipun tidak dapat apa-apa, suruh makan, meskipun itu makan kulit pohon ataukah batang pohon. Ini kan menunjukkan larangan ya. Ini hadis dari Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah serta yang lainnya. Rahimahumullah ta'ala jami'an. Ini hari Sabtu. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah larangan menyendirikan hari Sabtu. Karena di sana ada hadis yang sebelumnya, ini hari Jumat, illa yauman qablahu aw ba'dahu. Kan seperti itu ya. Kecuali sehari sebelumnya ataukah setelahnya. Kan ada konsekuensi di sana bersambung dengan Jumat, berarti kan hari Sabtu boleh berpuasa kalau dibarengi dengan sebelumnya apalah dengan setelahnya. Di sana juga ada hadis yang sharih lagi. Ini hadis dari Ummul Mukminin Juwairiyah. Wa qad dakhala 'alayha yawm al-jumu'ah wa hiya sha'imah. Asumta amsi? Qalat la. Qala turidina an tasumi ghadan? Qala la. Qala fa'aftiri. Ini juga hadis yang menunjukkan tentang dua tadi, dua puasa tadi, hari Jumat atau hari Sabtu secara bersendirian ya, termasuk dari ini. Dari Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, Juwairiyah ya, radhiyallahu ta'ala anha, pernah Rasul masuk menemui Juwairiyah, salah satu istrinya Nabi, pada hari Jumat dalam keadaan Juwairiyah sedang berpuasa. Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Asumti amsi, apakah engkau mau berpuasa besok? Rasul bertanya seperti itu. Qalatlah, maka Juwairiyah menyatakan tidak. Rasul bertanya lagi, aturidina antasumi ghadan, apakah kamu ingin untuk berpuasa besok, ini hari Sabtunya? Juwairiyah pun menyatakan tidak. Qala fa'aftiri, kalau begitu berbuka saja, tidak usah puasa. Maksudnya melarang puasa hari Jumat selalu sendirian. Kalau mau Jumat, Sabtu juga harus. Karena di sana ada larangan menjadikan Jumat atau menjadikan Sabtu. Jadi menjadikan Sabtu itu boleh, yakni sehari sebelumnya. Tapi kalau bersendirian sama dengan Jumat berarti. Ini yang keempat dari puasa yang terlarang, hari-hari yang terlarang. Kemudian yang kelima, yaitu an-nisfu tsani min Sya'ban liman lam takun lahu adah. Yang kelima, yakni berpuasa nisfu tsani, pertengahan kedua dari bulan Syakban setelah tanggal 15 kesana. Ini juga dilarang. Ya. Liman lam takun lahu adah, bagi orang yang tidak biasa berpuasa. Tapi kalau memang dia sudah biasa berpuasa, mungkin setiap Senin Kamis dia berpuasa, memang tidak mengapa dia puasa. Apakah dia sudah biasa berpuasa Daud? Meskipun sudah lewat 15 ke atas, tidak mengapa. Jadi kalau memang dia tidak punya kebiasaan puasa, kemudian setelah Syakban kesana baru dia lanjut berpuasa, maka ini terlarang. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza intasafa Syakban fala tasumu." Apabila bulan Syakban sudah pertengahan, janganlah kalian berpuasa. Ini kan larangan ya. Hukum asal larangan adalah ini haram misalnya. Cuman kalau bagi yang berpuasa, biasa berpuasa, tidak mengapa. Karena di sana ada hadis yang lain. Wa anhu aidha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaum yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajul kana yasumu shaumahu falyasum dhalika al-yawm. Jadi Abu Hurairah juga bahwa si Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari ataukah dua hari sebelum Ramadan. Illa yakuna rajul kana yasumu shaumahu falyasum dhalika al-yawm, kecuali bagi orang yang biasa berpuasa, maka dia boleh berpuasa pada hari-hari itu. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa setelah pertengahan bulan Ramadan bagi orang yang tidak biasa berpuasa, maka ini juga terlarang. Cuman di sana ada perbedaan pendapat, ada yang sampai menyatakan haram, ada yang cuma menyatakan makruh saja. Yang pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan makruh. Tapi kalau orang yang punya hutang, ya dia tidak ada cara lain kecuali dia harus menunaikannya, tidak boleh tidak, karena sudah hampir habis. Ya, sudah mau masuk Ramadan selanjutnya, kalau masih punya utang maka dia tunaikan, ya, meskipun sehari ataukah dua hari sebelum Ramadan. Nah, kemudian diantara puasa yang terlarang yang lain, yakni yaumus syak, berpuasa pada hari syak, hari yang diragukan sudah masuk apa belum bulan Ramadan. Ini kan terkadang banyak kaum muslim terjerumus dalam yaumus syak. Mereka beralasan supaya hati-hati, tapi ternyata melakukan kedurhakaan kepada Rasul. Ya. Yang usyak. Dalilnya dahil dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal, man samal yawman ladhi syakka fihi, faqad asa abal qasim sallallahu alaihi wasallam. Dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhum, belum menyatakan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini Ammar ibn Yasir, duanya sahabat. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Ini Nabi kita Muhammad punya julukan, ini punya kunyah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Puasa tapi malah maksiat. Ini ketika seorang puasa tidak disertai dengan ilmu, maka sia-sia puasanya. Maka ini termasuk hal yang terlarang. Yani berpuasa pada yaumus syak, pada hari yang diragukan. Kemudian juga yang ketujuh di antara puasa yang terlarang, yakni shaumud dahri. Wa in aftara al-ayyam al-manhi anha. Yani puasa dahr, puasa sepanjang hari, puasa sepanjang masa. Meskipun dia berbuka pada hari yang dilarang. Dia cuma berbuka pada hari yang dilarang saja tadi. Seterusnya dia tidak pernah putus puasa terus. Ini bahkan seperti ini bukan menjadi amalan, tapi bahkan menjadi suatu hal yang terlarang. Puasa dahar namanya, puasa sepanjang masa. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Amr. إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهبت لا صام من صام الأبد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, sini kepada Abdullah bin Amr bin Al-As Ya Abdullah bin Amr, wahai Abdullah bin Umar, ya wahai Abdullah bin Amr. Ini berbeda orangnya. Kalau Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Kalau Abdullah bin Amr anaknya Amr ibn al-As, gubernur Mesir ketika itu pada masanya Umar. Rasul menyatakan innaka latasumud dahra wa taqumul lail. Sesungguhnya engkau orang yang senantiasa melakukan puasa sepanjang masa dan senantiasa melakukan qiyamul lail. Ini Abdullah bin Amr seorang yang sangat semangat untuk melakukan ibadah. Tapi ternyata Rasul bukannya memuji tapi bahkan mencela. Wa innaka idza fa'alta dzalika hajamta lahul 'ain wa nahatta. Dan sesungguhnya jikalau engkau melakukan hal itu, berarti kamu telah menghancurkan dirimu dan mengalahkan dirimu, menyiksa dirimu. Ya. Rasul saja menyatakan la shama man shama al-abad. Tidak ada puasa bagi orang yang terus-menerus berpuasa. Ya. Jadi ternyata Islam itu benar-benar memperhatikan kemaslahatan pemeluknya. Tidak boleh seorang yakni ibadah terus tanpa putus-putusnya. Ya. Sebagaimana hadis yang lain masih dari hadis Abdullah bin Amr juga. Dulu ada 3 orang yang datang ke rumahnya salah seorang ummul mukminin bertanya bagaimana ibadahnya Rasul. Setelah mereka mendengar bagaimana ibadahnya Rasul, salah seorang di antara mereka bersumpah, aku tidak akan tidur malam dan aku akan senantiasa melakukan qiyamul lail terus. Satunya lagi mengatakan, aku tidak akan berbuka di siang hari, tetap akan senantiasa berpuasa. Dan Abdullah bin Amr di siang bersumpah seperti itu. Satunya lagi menyatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Maka ketika Rasulullah SAW dengar orang-orang yang bersumpah tadi, maka Rasul mencela mereka. Selanjutnya Rasul menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukanlah termasuk dari bagianku. Rasul tidak senang dengan orang yang terlalu gulu, terlalu berlebihan di dalam melakukan ibadah. Jadi masing-masing punya hak, tubuh kita punya hak, keluarga kita punya hak, anak kita punya hak, istri kita punya hak. Kalau kita setiap hari qiyamul lail, kapan tidur malam sama keluarga? Kalau setiap hari kita berpuasa, kapan makan bareng sama keluarga? Maka haknya mereka juga ditunaikan. Maka ketika seorang berpuasa sepanjang masa, maka harus menyatakan la shoma man shoma al-abad. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa untuk selama-lamanya. Jadi ini terlarang puasa kelarangnya. Dan hadis yang lain, yani hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah kaifa tasum? Fa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi. Falamma ra'a dhalika 'Umar qala radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. ونعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya dulu ada seorang yang datang kepada Nabi, kemudian beliau menyatakan, wahai Rasulullah, bagaimana engkau berpuasa? Maka Rasulullah SAW ditanya seperti itu, Rasul marah. Karena ada orang yang meremehkan ibadahnya Rasul. Ya. Orang ini menganggap dirinya lebih kuat puasanya dibandingkan dengan puasanya Rasul. Diremehkan. Bagaimana puasamu? Tidak bisa mengalahkan puasaku. Ini secara bahasa kasar seperti itu. Maka Rasul pun murka. Rasulullah SAW marah karena ucapan orang laki-laki tadi. Falam maradali kaumar, maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat hal itu, melihat kemarahannya Rasul, Umar mengatakan, Rabbina billahi rabba, kami ridha Allah sebagai Rabb kami. Wabil islami dinan, kami ridha Islam sebagai agama kami. Wabi Muhammadin nabiyyan, kami ridha Muhammad sebagai nabi kami. Na'udhu billahi min ghadabillah wa min ghadabi rasulihi, kami berlindung dari kemurkaannya Allah dan dari kemarahannya Rasulnya. Terus-menerus Umar mengucapkan seperti itu, ya, mengulang-ulang terus, sampai Rasul pun tenang, tenang dari kemarahannya tadi. Faqala ya Rasulullah kaifa biman yasumud dahra kullah. Kemudian orang tersebut menyatakan, wahai Rasulullah, bagaimana? Umar menyatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang masa? Setiap hari. Maka Rasul menyatakan la shoma wa la afthara. Tidak ada bagi dia pahala puasa, tidak ada bagi dia pahala berbuka. Dilarang untuk berpuasa terus-menerus. Ini hadis dari Imam Abu Daud, Muslim, An-Nasa'i serta yang lain rahimahumullah taala jami'an. Ini beberapa poin yang penting yang berkaitan dengan puasa-puasa yang dilarang. Di sana masih ada beberapa puasa yang dilarang. Tadi sudah kita sebutkan berapa? 7 ya. Kita sudah sebutkan 7. Saya akan tambahkan lagi. Yang saya sebutkan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Fadail Kitabus Sunnah. Di antara puasa yang terlarang juga yakni, tapi di sini tidak sampai haram ya, tapi makruh. Ya, di sini dikatakan ya. Yukrahu ifradu syahri Rajab bisyam. Dimakruhkan untuk menyendirikan bulan Rajab untuk berpuasa. Kenapa demikian? Li'anna dhalika min sya'il jahiliyah. Karena hal itu, yakni puasa pada bulan Rajab, secara bersendirian mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa, ini termasuk di antara syiar-syiar jahiliyah. Maka dimakruhkan. Waqad kanu yu'azzimuna hadha syahr. Dan sungguh dahulu orang-orang jahiliyah, mereka mengagungkan bulan Rajab. Falau samahu ma ghairihi lam yakrah. Tapi kalau dia berpuasa dengan bulan yang lainnya, maka tidak makruh. Misalkan dia biasa berpuasa Senin Kamis, maka dia ketika bulan Rajab juga puasa Senin Kamis. Tapi kalau sebelumnya bulan-bulan yang lainnya dia tidak pernah puasa Senin Kamis, atau masuk bulan Rajab dia baru semangat, ini makruh. Apakah sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya dia tidak pernah berpuasa 3 hari, 13, 14, 15, bulan Rajab masuk dia puasa, ini makruh. Karena ini mengkhususkan ya. Kecuali kalau dia puasa ketika itu, besoknya juga puasa lagi, Syabannya puasa lagi, Rajab Syaban puasa lagi, tidak mengapa. Dia bertekad untuk berpuasa sampai akhir Syaban. Misalkan bulan Rajab dia mulai semangat Senin Kamis, Senin Kamis dia putus, kemudian Syaban juga masih dilanjut sampai akhir Syaban. Ini tidak mengapa seperti itu. Tapi kalau dia mengkhususkan bulan Rajab saja untuk berpuasa, maka ini makruh. Li'annahu la yakunu haynaidin mukhassisan lahu bisiyam, karena ketika itu dia tidak mengkhususkan untuk berpuasa kalau dia menyambung dengan yang lainnya sebelumnya atau setelahnya. Wa ra'amat ibn Kharshah ibn Har qala ra'aitu Umar ibn Khattab yadribu akfal mutarajjibin hatta yad'uha fi at'am wa yaqul kulu fa innama huwa shahru kanat tu'azzimuhu al-jahiliyah. Dilihatkan dari Ahmad ibn Kharshah ibn Har, beliau mengatakan aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memukul tangan-tangannya mutarajjibin, tangan-tangannya orang-orang yang mengkhususkan berpuasa pada bulan Rajab. Umar memukul tangan-tangannya mereka, telapak tangannya mereka, hatta yad'uha fi ath'am, sampai mereka mau megang, meletakkan tangannya di makanan, maksudnya untuk makan, dipukul suruh makan oleh Umar. Kulu, Umar menyatakan, makanlah kalian. Fa innama huwa syahru kanat tu'azzimuhu al-jahiliyah. Karena hari itu, bulan ini, bulan Rajab ini adalah bulan yang mana orang jahiliyah biasa mengagungkan. Sementara mengikuti tradisi jahiliyah adalah suatu hal yang terlarang. Sehingga para ulama menyatakan makruh mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa, rajin puasa. Tapi kalau sebelumnya sudah berpuasa, setelahnya juga berpuasa, bulan Rajab juga berpuasa, maka tidak mengapa. Hilang kemakruhannya. Nah, ini beberapa puasa yang terlarang. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan dalam pembahasan tentang an-nahyu an siyamil mar'ah wa zawjuha hadirun illa bi idznih. Larangan bagi seorang perempuan untuk berpuasa dalam keadaan suaminya ada, suaminya hadir, kecuali dengan seizinnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumil mar'ah wa ba'luha shahidun illa bi idznih. Rasulullah pernah bersabda, janganlah seorang perempuan berpuasa dalam keadaan ba'luha shahidun illa bi idznih, dalam keadaan suaminya itu menyaksikan, maksudnya ada di rumahnya, kecuali dengan seizinnya. Para ulama rahimahumullah ta'ala jami'an menjelaskan kalau ini adalah puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, ya tetap harus berpuasa. Kalau dia punya qadha puasa Ramadan, dan dia hanya bisa menunaikan di bulan Syaban saja, meskipun suaminya ada, tetap dia harus puasa. karena dia punya hutang, ya, dan wajib. Ya, maka puasa tidak mengapa. Tapi kalau puasa itu puasa sunnah, ditinggalkan. Kalau suaminya tidak mengizinkan. Karena alasannya apa? Alasannya puasa itu sunnah, sementara ini melayani suami adalah hal yang wajib. Sehingga kalau ada dua perkara yang berbenturan, ada satu yang wajib atau satu sunnah, maka mendahulukan yang wajib. Ya, seperti itu. Sehingga perempuan itu dilarang untuk melakukan puasa sunnah kalau suaminya ada di rumahnya, kecuali dengan seizinnya. Kalau suaminya mengizinkan, tidak mengapa. Kalau suaminya mungkin suatu saat mungkin ingin melakukan hubungan di siang hari, mungkin kalau istrinya puasa kan menjadi terhalang, dan suaminya sampai tidak di rumah, maka ini menyebabkan dosa. Ya, ini bahasan tentang masalah puasa. Ini selesai pembahasan puasa. Kita lanjutkan sedikit al-i'tikaf, ya. Kita selesaikan sekalian. Jadi kitab ini pembahasan tentang i'tikaf, al-i'tikaf. Wal-i'tikafu, ada ya kitabnya teman ya. Wal-i'tikafu fil ashr al-akhir min Ramadan sunnatun mustahabbah. Iltimasan lil khair wa talaban bi lailatul qadri. I'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah sunnah, suatu amalan yang sunnah dan amalan yang mustahab, amalan yang dicintai. Iltimasan lil khair, dalam rangka untuk mencari kebaikan, dalam rangka untuk bisa mendapatkan kebaikan. Wa talaban li lailatul qadri, dan dalam rangka untuk mencari lailatul qadar, malam ditentukan takdir. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menunjukkan akan keutamaan lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turunkan dia, maksudnya Al-Qur'an, di lailatul qadar, malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri, tahukah kamu apa itu lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut para malaikat dan juga ar-ruh, yakni al-Jibril, ya, malaikat Jibril turun ke langit dunia. Bi'izni rabbihim, dengan seizin Rabb mereka. Untuk apa? Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan yang terjadi selama 1 tahun. Salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Ini jelas ya, ayat yang menunjukkan akan keutamaan Lailatul Qadar. Sehingga kita berusaha untuk bisa mendapatkan, salah satunya dengan cara beriktikaf. Ini dalil tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian sekarang kita baca dalil tentang ini iktikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lailatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan, beliau itu bertetangga. Maksudnya ya, beliau itu yakni melakukan yakni i'tikaf ya, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian beliau menyatakan taharrau lailatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah, berusaha untuk mencari lailatul qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya, ya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah lailatul qadar ini pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahuttu ala qiyamiha wa yuraghibu fi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, yani yahuttu ala qiyamiha, beliau itu menganjurkan untuk bangun malam, melakukan qiyamul lail pada malam tersebut, pada malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa yuraghibu fi, dan memberikan targhib, memberikan motivasi, dorongan untuk melakukannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melakukan salat pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan juga ihtisab, akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah berlalu. Ini tentang keutamaan Lailatul Qadar ya, dan juga salat pada malam tersebut. Ya, bagi mereka orang yang i'tikaf, dia bisa melakukan ibadah dengan lebih baik. Wa la yakunu al-i'tikaf illa fi masjid. Dan i'tikaf itu tidak dilakukan kecuali di masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tubashiruhunna wa antum 'aqifuna bil masajid. Dan janganlah kalian bermubasyarah dengan mereka, para istri. Melakukan hubungan maksudnya dalam keadaan kalian itu beriktikaf fil masajid, di masjid-masjid. Walianahu mu'takif Rasulullah SAW, dan karena itu ya, di i'tikaf di masjid adalah i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu lil mu'takifi ay yushghila nafsahu bi ta'ati Allah kas-salati wal qira'ati wat tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbiri wal istighfari was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i wa mudzakaratil ilmi wa nahwihi wa nahwi dzalik. Dan disunahkan bagi orang yang melakukan i'tikaf untuk menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, seperti salat, qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, berzikir ya, istighfar, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang disyariatkan tentunya ya, bukan salawat yang dibikin-bikin. Banyak berdoa, mudzakaratul ilm ya. Yani mengingat-ingat ilmu ya. Atau yang semisal hal itu. Disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratnya. Ya. Ini sunnah bagi orang beriktikaf. Wa yakrahu lahu ay yushghila nafsahu bima la yu'inuhu min qalin aw 'amalin. Kama yakrahu lahu al-imsak 'anil kalami dhannan minhu anna dhalika mimma yuqarribu ila Allah 'azza wa jalla. Dan dimakruhkan bagi orang yang sedang beriktikaf untuk menyibukkan dirinya dengan apa yang tidak bermanfaat, baik itu ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana dimakruhkan bagi dia untuk menahan dari ucapan-ucapan dalam keadaan menyangka kalau ucapan itu adalah ucapan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalam kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabit, jilid yang keempat. Jilid yang pertama halaman yang ke-404 ya. Ini beberapa adab bagi orang yang beriktikaf. Wa yubahu lahu al-khuruj min mu'takifihi lil hajati allati la budda minha, kama yubahu lahu tarhilu sya'rihi wa halq ra'sihi wa taqlim adfarihi wa tanzif badanihi. Dan dibolehkan bagi orang beriktikaf ini untuk keluar dari tempat iktikafnya untuk kebutuhan yang dia mesti melakukan. Sebagai contoh, boleh untuk menyisir rambutnya, mencukur kepalanya, mencukur rambut kepalanya, memotong kukunya, membersihkan badannya. Ini boleh saja kalau memang itu ada hajat. Wa yubtilu al-i'tikaf bil khuruj li ghairi hajatin wa bil wudu'. Dan i'tikaf itu akan batal ketika seseorang keluar dari tempat i'tikafnya, dari masjidnya itu ya, tanpa adanya hajat, tanpa adanya kebutuhan. Dan akan batal ketika melakukan wudu', melakukan hubungan badan ya, meskipun malam ya. Jelas di masjid kan tidak boleh juga ya. Ini kan tempatnya di masjid. Ini pembahasan tentang masalah i'tikaf yang sudah selesai pembahasan kita. Kita akan simpulkan dari pembahasan kita ini tentang masalah i'tikaf. Itu yang pertama kita akan simpulkan dari kitab Fiqhul Muyassar, Fiqhul Kitab Sunnah. Itu yang pertama tentang ta'rif, definisi. Kalau tadi kan belum disebutkan definisi ya. Ta'rif, definisi i'tikaf. Secara bahasa i'tikaf itu adalah luzumus syai' wa hafsun nafsi 'alaihi. I'tikaf itu secara bahasa luzumus syai', tetapnya sesuatu, ataukah hafsun nafsi 'alaihi, menahan diri untuk melakukan sesuatu i'tikaf secara bahasa. Secara syariat i'tikaf itu adalah luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillah. Seorang muslim ataukah seorang yang sudah mumayyiz, belum dewasa tapi sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, dia tetap tinggal di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini i'tikaf secara syariat. Definisinya, seorang muslim atau seorang yang sudah mumayyiz Jadi tinggal di masjid untuk melakukan ketaatan. Ya. Bukan cuma tidur tapi untuk melakukan ketaatan. Ya. Kemudian hukumnya, hukum itikaf adalah sunnah. Ya. Wa qurbatun ilallah, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini sunnah ya, adapun dalil tadi saya sebutkan salah satu hadis ataukah ayat yang menunjukkan salah satu dalil tentang hukum itikaf. Jadi antahira baitiya lit-thaifina wal-aakifina war-ruk'a as-sujud. Hendalah engkau berdua mensucikan rumahku. Ini perintah kepada Ismail dan juga Ibrahim. Ya, antahira baitiya. Mensucikan rumahku. Lit-thaifin untuk orang-orang yang tawaf, wal-aakifina untuk orang-orang yang beriktikaf, war-ruk'a as-sujud dan untuk orang-orang yang ruku dan juga sujud. Di sini Allah menggandengkan antara tawaf, iktikaf, ruku, sujud. Di sini menunjukkan kalau itikaf juga merupakan ibadah. Ya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa itikaf itu suatu hal yang disyariatkan dan sunnah. Ya. Nah. Hukumnya seperti itu. Kemudian ada pembahasan lain tentang syurutul itikaf, syaratnya itikaf. Syarat yang pertama, yani ayyakunal mu'takifu musliman mumayyizan aqilan. Ini syarat yang pertama. Itikaf yang pertama, itikaf tidak akan sah kecuali dengan syarat berikut ini. Itikaf wa ibadah laha syurut la tasihu illa biha. Itikaf itu adalah ibadah yang mana ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan syarat-syarat berikut ini. Itu yang pertama, ayyakunal mu'takifu musliman mumayyizan aqilan. Hendaklah orang beritikaf itu seorang yang muslim, mumayyiz dan berakal. Ini syarat yang pertama, muslim, mumayyiz, berakal. Fala yasih ala itikaf minal kafir, tidak sah itikaf dari orang yang kafir. Wal majnun, tidak pula sah bagi dari orang yang gila. Wal sabi ghairil mumayyiz, dan tidak pula sah itikafnya orang yang masih kecil yang belum mumayyiz. Amal bulugh wal dhukuriyah fala yashtaratan. Adapun sudah baligh, ataukah laki-laki ataukah perempuan, ini tidak mensyaratkan. Laki-laki boleh, perempuan juga boleh beritikaf. Belum balik pun boleh, yang penting dia sudah mumayyiz. Sudah bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Ya, sudah tidak ngompol. Ya, kalau sudah mumayyiz kan sudah tidak ngompol lagi. Kalau anak masih kecil berarti kan dia masih kencing sembarangan. Belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz boleh beritikaf, tetap mendapatkan pahala. Fayasil itikaf min ghairil baligh idza kana mumayyizan. Itikaf tetap sah bagi anak yang belum balik, yang penting dia itu sudah mumayyiz. Demikian pula bagi perempuan juga syah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yakni niat, adanya niat. Niat untuk beritikaf, bukan cuma sekedar tinggal di masjid, tapi dia niat untuk beritikaf. Dan niat sekali lagi tempatnya di dalam hati. Kalau dia cuma tinggal di masjid untuk sekedar menunggu temannya, ya, ataukah kencan ingin bertemu dengan teman atau yang lainnya, ini bukan itikaf. Ya, tidak terhitung sebagai pahala. Tapi harus ada niatan untuk beritikaf, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyibukkan diri dengan melakukan banyak amalan ibadah. Kemudian ayyakun al-mu'takifu fi masjid. Itikaf itu dilakukan di masjid. Ya. Masjid ya. Wa antum 'aakifuna fil masajid, artinya jelas ya. Kalau beritikaf di masjid. Kemudian ayyakun al-masjid alladhi yaqifu fi tuqamu fihi shalatul jamaah. Hendaklah masjid yang digunakan untuk beritikaf adalah masjid yang ditegakkan padanya salat jamaah. Ya. Karena dengan alasan kalau dia itikaf di masjid yang ditegakkan salat jamaah, kalau dia ada seruan azan, dia harus keluar. Ini memenuhi panggilan tadi ya. Maka sana beritikaf di masjid yang didekatkan untuk sholat jamaah. Ini masjid jami, masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Kemudian yang kelima, yaitu at-taharatu minal hadatsil akbar. Syarat yang kelima, yaitu suci dari hadas akbar, hadas yang besar. Tidak sah itikafnya orang yang junub, ataukah orang yang haid, ataukah orang yang nifas. Karena mereka tidak boleh tinggal di masjid. Sehingga tidak sah, harus suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil tidak boleh saja, tapi kalau sebesar tidak boleh. Ini pembahasan tentang syarat itikaf. Kemudian ada pembahasan yang lain tentang masalah, yakni zaman itikaf ke waktuhu, waktunya itikaf, zaman dan juga waktunya itikaf. Ini juga ada pembahasan, cuman yang pendapat yang paling kuat dari waktunya adalah ketika di 10 hari, jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan meskipun tidak harus ya. Cuma ini yang paling bagus. Itikaf itu pada waktu tersebut. Ya. Nah. Kemudian mustahabbah, mustahabbatuhu, hal yang disunahkan itu itikaf yang sudah kita singgung sedikit. Ya. Jadi dia itu menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang disyariatkan, sholat, zikir, membaca doa, qiraatul Quran, istighfar dan juga yang lainnya. Ini sunnahnya. Di sana juga ada yang dibolehkan, ya, keluar dari masjid untuk hajat, ya, untuk buang hajat, untuk bersihkan badan, untuk yang lainnya boleh saja. Dan di sana juga ada hal yang membatalkan i'tikaf. Ini disebutkan di sini ada 4, ada 5 ya. Itu yang pertama, keluar dari masjid tanpa adanya hajat, ini batal i'tikafnya. Al-jima, hubungan badan, ya, ini juga batal i'tikafnya. Kemudian yang ketiga, dhahabul aqli, hilangnya akal, ya, karena mabuk ataukah karena gila, ya. Kemudian yang keempat, batalnya i'tikaf karena haid dan juga nifas, ya, ataukah ketika junub, ya, ketika dia tidur di masjid sedang i'tikaf, tertidur kemudian dia junub, mimpi basah, batal i'tikafnya. Dia keluar mandi, pulang lagi i'tikafnya. Ya. Kemudian yang kelima, ar-riddah, melakukan perbuatan yang membuat seorang murtad, melakukan pembatal keislaman, melakukan kesyirikan, mungkin berdoa kepada selain Allah ketika beriktikafnya, atau akan mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela kitabnya. Ini hal yang membatalkan, melakukan perbuatan syirik, ya, melakukan sihir atau yang lainnya. Ini hal yang membatalkan Islam, maka itu juga membatalkan, bukan cuma iktikaf, seluruh amalannya batal. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, Allah mengatakan la inna asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka akan batal amalmu dan akan masuk orang yang sama. Ini pembahasan dari i'tikaf. Ini selesai dari pembahasan kita dari kitab siyam. Jadi kita kelas. Allah taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.